Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi man tamasaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa Raja TV dan pendengar di Raja beserta pendengar dan pemirsa TV dan radio lain yang ikut bergabung di pagi hari ini bersama kita, semoga Allah SWT senantiasa berikan kesehatan kepada antum dan berikan kemudahan kepada antum dalam segala urusan antum. Tak apabila salam bagi Rasul kita SAW, terutama di hari yang penuh berkah ini, Rasul kita SAW menganjurkan umatnya untuk memperbanyak bersalawat kepada Rasul kita SAW, di mana mereka dengan melaksanakan atau mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW akan mendapatkan banyak faedah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa dan pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pagi hari ini dapat kita melanjutkan pelajaran kita yang berhubungan dengan berkenaan dengan membaca dan menjelaskan tentang sejarah Islam setelah masa nubuah, itu masa Khulafa Rasyidin, di mana pembahasan kita masih berbincang sekitar perkembangan dakwah Islam di masa Khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada pelajaran lalu kita telah banyak berbincang dan menjelaskan berbagai kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin dalam menaklukkan dan menyebarkan Islam ke berbagai negara-negara di sekitar Jazirah Arab, dan terutama berhasilnya menguasai daerah Persia, kemudian daerah Syam, kemudian daerah Mesir, sehingga dengan hal itu kaum muslimin betul-betul merasakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kemenangan wilayah yang begitu luas dan begitu besarnya pemasukan untuk apakah negara, ya, sehingga berbagai pembangunan kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru kekuasaan Islam saat itu. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan berbincang yaitu hal atau kejadian-kejadian yang apa namanya penting, apa kejadian-kejadian yang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa Khalifah Umar Khattab, selain dari peristiwa-peristiwa perkembangan Islam atau menguasai berbagai wilayah-wilayah di sekitar Jazirah Arab. Ada beberapa peristiwa penting, yaitu pertama adalah yaitu kejadian Taun Amwas, yaitu kejadian Taun, ya, yang pernah kita singgung sedikit saat Umar Khattab mau masuk menerima atau melakukan perjanjian dengan kaum Nasara di Palestina. Yang kedua adalah peristiwa yaitu yang kenal dengan Amur Ramadah. Amur Ramadah ini adalah masa kekeringan yang luar biasa terjadi di kota Madinah dan beberapa daerah sekitar kota Madinah. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa yaitu perluasan Masjid Nabawi dan adanya beberapa perombakan di Masjid Haram yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah pada akhirnya insyaallah kajian yang akan datang kita akan berakhir dengan cerita bagaimana mati syahidnya atau wafatnya Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kita mulai dari peristiwa yaitu Taun Amwas. Di sini juga ada beberapa pelajaran, nanti akan kelihat bagaimana peristiwa ini membawa banyak hikmah di dalam kehidupan para sahabat saat itu dan juga bagi kita pada hari-hari ini dapat mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Yaitu Taun Amwas terjadi di Syam pada tahun ke-7 Hijriah, itu tahun ke-4 dari masa Khalifah Umar Khattab, pada tahun 17 Hijriah, di mana dalam kejadian ini meninggal sekitar 25.000 orang. Ya, jumlah yang sangat besar, 25.000 orang meninggal akibat daripada peristiwa Taun ini atau penyakit wabah yang menular, wabah yang begitu dahsyat ini. Bahkan sebagian besar sahabat, ya, dari kaum muhajirin yang senior meninggal dalam peristiwa ini, seperti Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Mu'az bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Sahal bin Amrun, dan Al Haris bin Hisham. Ini meninggal di waktu kejadian atau salah satu sebab meninggal mereka adalah yaitu karena taun amwas. Kejadiannya tadi kita sebutkan pada saat Umar bin Khattab berjalan menuju ke Syam berencana untuk melihat perkembangan dan kemenangan yang telah diraih oleh kaum muslimin di berbagai daerah-daerah di daerah Syam. Kemudian kaum Nasara memberi syarat kepada panglima perang kaum muslimin bahwa mereka hanya mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis ataupun ingin membentuk sebuah perjanjian dengan yang jelas dengan secara langsung dengan khalifah kaum muslimin. Alhamdulillah saat itu Amir Mu'minin berangkat dalam perjalanan. Namun sebelum masuk ke daerah Syam, para panglima yang sedang berjuang di Syam menyongsong atau menemui menjemputlah Amir Mu'minin di tengah perjalanan. Ya, di tengah perjalanan. Lalu ketika ditiba di perbatasan, para sahabat yang datang menyongsong menjemput ya Amir Mu'minin ya di tengah perjalanan itu memberitahu bahwa di negeri Syam terjadi sebuah wabah penyakit yang menular ya. Ya bagaikan yaitu yaksifu bi arwahin nas, bagaikan itu yang mencabut nyawa-nyawa manusia ya. Maka sebagian sahabat meminta agar Amir Mu'minin menunda rencana beliau untuk lanjut ke masuk ke daerah Syam. Saya itu Amir Mu'minin ya sebenarnya kebiasaan beliau setiap mengambil sebuah keputusan penting beliau bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat senior. Dan inilah yang dianjurkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ma khaba man istashar. Ya, tidak akan pernah merugi orang-orang yang selalu suka bermusyawarah. Pelajaran ini juga lah yang perlu dilakukan oleh kita para dai. Ya, terutama kita dalam berbicara masalah atau dakwah. Ya, dalam baik dalam sebuah lembaga, yayasan, pendidikan maupun dalam lembaga dakwah yang lainnya ataupun dalam membentuk kajian-kajian, mestinya di antara kita ada saling musyawarah. Ya, baik dari sisi tema, dari sisi penyampaian ataupun saling masukan, memberikan masukan sama kita. Sehingga adanya jalin silaturahim yang begitu indah dan adanya saling memberi masukan antara sesama dai. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tidak ragukan bagaimana beliau seorang hamba yang begitu mulia ya, yang begitu takwa, bahkan beliau pendapatnya sering sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu terkenal dengan seorang sahabat yang selalu mendapat firasat-firasat yang sangat tepat ya. Tetapi beliau tidak angkuh, tidak sombong. Tidak merasa benar selalu. Beliau selalu bermusyawarah. Ya, mendengarkan pendapat para sahabat-sahabat. Ini satu pelajaran yang dapat kita ambil. Kita contoh bagaimana Saudara Umar, beliau adalah orang yang selalu memiliki pandangan yang tajam, jauh ke depan, pertimbangan-pertimbangan yang sangat dalam ya. Walaupun demikian beliau sebagai seorang khalifah, beliau tidak mau meninggalkan sahabat-sahabat yang lain yang senior dan berjalan sendiri ya. Dan inilah kadang-kadang kita sebagai dai lupa untuk mencontoh untuk perbuatan tingkah laku para sahabat ini ya, bagaimana akhlak mereka dalam berdakwah, apalagi dalam maslahah ummah. Jangan kita hanya berpendapat sendiri, karena ibaratnya apabila kita berpendapat sendiri katanya melihat dengan dua mata, dengan mendengar dengan dua telinga. Tapi bila kita mengajak yang lainnya ikut bermusyawarah, ikut berembuk, kita akan punya telinga yang begitu banyak karena menyerap informasi begitu banyak dan dapat mempunyai mata yang begitu banyak sehingga mengetahui berbagai sisi. Tapi kalau kita hanya melihat dengan mata kita, kadang-kadang kita tidak melihat kekurangan dari pendapat kita. Maka kita di dalam hendaknya mengambil kebijakan-kebijakan maslahah amah dalam berdakwah, maka tirulah budaya ya, tirulah akhlak para sahabat di antara Umar Khattab di sini. Ketika beliau menghadapi sebuah peristiwa ini, beliau mengajak para sahabat-sahabat yang lainnya untuk bermusyawarah. Ya, ketika ya beliau ragu dalam mengambil keputusan, ya maka beliau bermusyawarah di antara sahabat dan mengatakan, kita menunggu sampai reda penyakit tersebut baru kita masuk wahai mu'minin. Innahu bala'un, innahu la bala'un wa fana'un, karena itu adalah merupakan bala' musibah, ya, penyakit yang berbahaya dan juga bisa fana'un, bisa menghabiskan orang, ya. Maka pendapat itu mengatakan kami, pendapat kami adalah engkau tidak usah dulu masuk ke negeri Syam, tapi mengundurkan, mengurung, ya, mengulur waktu aja. Karena Umar bin Khattab melihat adanya perbedaan sahabat itu, beliau memanggil yang senior-senior, ya, pada asyuyukh Quraisyin min muhajiratil fathi, yaitu beliau memanggil para senior-senior dari orang Quraisy, yaitu yang berhijrah sebelum Fathu Makkah. Wastasyarau fil amri, lalu bermusyarah dalam urusan mereka. Fa ajma'a ala ayyarji' bin nas. Maka pendapat ajma'u dan mereka bersepakat mengusulkan kepada Amirul Mukminin untuk kembali dulu ke Madinah. Ya. Nah, ketika itu melihat pendapat sahabat-sahabat yang senior itu, Umar bin Khattab semakin mantap pendirian beliau, maka beliau menetapkan untuk kembali ke Madinah. Dan beliau menyuruh Abdullah bin Abbas untuk menyampaikan atau mengumumkan kepada para sahabat yang lain, ya Ibn Abbas, ya, israh fin nasi, jadi ati umum kepada manusia, fakul in amrul mu'minin yaqulu lakum, sungguhnya amrul mu'minin berkata kepada kalian, ini musbihun ala zahrin, jadi aku besok pagi akan balik, asbihu alaihi, ini, maka besok pagi kita akan balik dulu ke Madinah, maka tolong beritahu kepada manusia, kepada sahabat yang lain, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian akhirnya mereka semuanya ketika setelah dipanggil diumum kepada sahabat, di pagi harinya Amirul Mukminin Umar bin Khattab memberikan ultimatum, perintah, ketegasan untuk supaya kembali dulu ke Madinah. Dan di antara panglima perang yang datang dari daerah Syam yang selesai, yang ikut menaklukkan pasukan dari Romawi itu, Abu Ubaidah bin Jarrah, kita masyhur sahabat yang tadi termasuk yang syahid, yang mati dalam keadaan ditimpa penyakit taun ini oleh musibah wabah taun ini, seorang sahabat yang tidak menerima pendapat itu, ya. Dan beliau melihat wa yarawna audatahu firaran min qadarillah, dia melihat bahwa ini merupakan lari dari takdir Allah, ya. Wa illam yafa dzalika ala Umar, dan Umar pun hal itu pun tidak luput dari pengetahuan Umar. Walakin sarihuhu bihi, ya, tapi faqala afirara min qadarillah, lalu Abu Ubaidah berkata kepada Amirul Mukminin, apa engkau lari takdir Allah wahai Amirul Mukminin? Lalu Umar menjawab, na'am nafiru min qadarillah ila qadarillah, iya, kita lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya. Maka kisah ini juga sering dicuplik atau dinukil oleh para ulama kita ketika menjelaskan masalah beriman pada takdir baik dan takdir buruk. Nah, ini juga pelajaran bagaimana penerapan pemahaman takdir dalam pemahaman sahabat. Nah, maka Umar Khattab menjawab, iya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya. Kita memilih takdir Allah yang lebih baik. Ya, baik kita masuk ke Syam ataupun kita kembali ke Madinah, kita tidak keluar dari takdir Allah. Kemudian terjadilah diskusi ini di antara Abu Ubaidah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dengan pendapat yang berbeda, ya. Akan tetapi, ya, Umar bin Khattab semakin berupaya menjelaskan masalah ini. Bahkan dicontohkan oleh beliau, bagaimana kalau seandainya salah seorang kalian mengembalakan ternaknya, ada dua padang rumput, satu padang rumput yang kering kerontang, satu padang rumput yang penuh dengan rumput yang subur. Kemana dia akan membawa, ya, binatang ternaknya? Tentu pasti akan dibawa kepada padang rumput yang rimbun, padang rumput yang subur untuk dimakan oleh ternaknya. Maka kita memilih takdir Allah. Jadi ini tidak lain dari takdir Allah. Tapi kita adalah berupaya mencari takdir Allah yang lebih baik. Nah, ini bagaimana memahami takdir. Ya, jangan pula ketika orang menyerah tanpa mengambil asbab. Memang berhujah dengan takdir itu ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Berhujah dengan takdir ketika setelah berupaya mengambil sebab-sebab, berupaya mencari jalan keselamatan, lalu ditimpa oleh hal-hal yang tidak diinginkan, ya ini adalah sudah takdir Allah karena sudah berupaya. Tetapi kita disyariatkan untuk mencari takdir-takdir Allah yang lebih baik, karena oleh sebab itu disyariatkan kepada kita untuk melakukan amal soleh dan mengambil sebab-sebab. Jika lapar, kita tidak tetap duduk di tempat kita, tapi kita berupaya mencari makan. Ya, hal ini adalah sesuai dengan fitrah manusia. Jadi tidak sebagian orang memahami takdir itu adalah, orang memahami takdir adalah dengan menyerah sepenuh tanpa ada usaha, bukan begitu. Maka oleh sebab itu yang, atau dengan istilah lain disebut dengan tawakal, bukan begitu makna tawakal. Karena Rasulullah SAW menggambarkan makna tawakal itu adalah harus mengambil asbab. Dalam hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, "Ula annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkul," jika kalian benar-benar bertawakal dengan kepada Allah dengan tawakal yang benar, ya, "la razaqukum kama yarzuqut tayra," sungguh Allah akan beri rezeki pada kalian sebagaimana Allah beri rezeki pada burung. Ya, "takhudhu khimasan wa taruhu bitanan," di pagi hari dia berangkat terbang mencari makan dalam perut kosong, namun sehari kembali dengan perut yang penuh dengan isi, ya, yang sudah kenyang. Nah, akhirnya di sini dicontohkan di mana burung itu bukan menunggu makanan yang di pohon tempat dia tidur, akan tetapi dia mencari ke sana sini, ke pohon sana, pohon sini, ya. Dia tidak pasti di situ apa ada makanan, yang penting dia berusaha dulu. Berusaha, ya. Nah, ini salah satu juga faedah. Ya, salah satu juga faedah yang di ambil dalam kisah ini, di mana seorang muslim memang wajib percaya kepada takdir Allah baik, takdir buruk Allah, takdir baik, takdir buruk, beriman dengan takdir baik, takdir buruk, akan tetapi bukan berarti menafikan, apa namanya, menafikan mengambil asbab, ya, mengambil asbab. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ada asbab syar'iyah, ada asbab kauniyah, ya. Ada asbab muharram, ada asbab yang mubahah. Nah, ini harus kita ketahui sehingga jangan kita hanya, ada sebagian orang malas bekerja, malas berupaya, berusaha. Lalu ketika dinasihati, "Wah, sudahlah beginilah takdir Allah." Ya, padahal dia belum berupaya, belum berusaha. Nah, oleh sebab itu ulama kita membuatkan kaidah dalam beriman kepada takdir baik dan buruk itu, bahwa beriman kepada takdir baik dan buruk itu di antara kaidah adalah bahwa tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam meninggalkan perintah-perintah Allah, atau dalam ma'ayib, dalam berbuat dosa lalu berhujjah dengan takdir. Enggak bisa. Enggak boleh. Ya. Akan tetapi boleh, apa namanya, berhujjah dengan dalam ketika mendapat musibah, boleh. Ketika mendapat musibah. Kisah yang lain juga diriwayatkan dan masih dari Umar bin Khattab tentang seseorang berhujjah dengan kadar, dengan takdir ketika dia berbuat dosa. Ya, walaupun kisah ini ada yang mengatakan sanadnya dhaif, ada yang mengatakan sanadnya hasan lighairi. Itu kisah ketika adanya orang yang mencuri di masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu setelah diproses, ya, telah di BAP dan terusnya diputuskan hukumnya bahwa dia adalah diberi keputusan hukum untuk dipotong tangannya. Lalu ketika saat Amir Mu'minin mau melaksanakan hukum tersebut, orang ini berkata kepada Amir Mu'minin dengan berhujjah dengan takdir. Dikatakan oleh dia, "Mahlan ya Amir Mu'minin, tunggu sebentar, saya ingin bicara. Bahwa saya ini mencuri dengan takdir Allah, kenapa kalian harus memotong tangan saya? Ya, saya ini mencuri dengan takdir Allah." Dan Amir Mu'minin juga membalasi ungkapannya dia, "Saya juga memotong tanganmu dengan takdir Allah juga. Saya juga memotong tanganmu dengan takdir Allah. Ya, ketika kamu mencuri dengan takdir Allah, saya juga memotong tanganmu dengan takdir Allah." Jadi, kadang-kadang orang tidak fair di dalam berhujjah dengan takdir. Ketika disuruh untuk berbuat ibadah, dia berhujjah dengan takdir. Tapi ketika berupaya dalam urusan dunia, dia tidak berhujjah dengan takdir. Ya, tidak berhujjah dengan takdir. Maka oleh sebab itu, dalam kisah ini, Amrul ini menunjukkan kepada kita bagaimana pengamalan beriman pada takdir baik, takdir buruk yang terjadi diskusi dalam masalah ini oleh antara beliau dengan Abu Ubaidah Amir bin Nujarrah, yaitu ketika Abu Ubaidah bin Nujarrah mengatakan, "Apakah engkau lari dari takdir Allah?" Maka Amrul Mu'minin menjawab, "Iya, lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya." Jadi sinilah kita itu boleh melari dari takdir Allah yang buruk kepada takdir yang lebih baik. Ketika kita sakit, cari takdir Allah dalam kesembuhan. Kita kurang dalam sisi ekonomi, kita berupaya mencari rezeki. Ya, kita bodoh, bisa menuntut ilmu, nah, dan seterusnya. Maka begitu pula kebahagiaan akhirat. Kalau kita ingin bahagia di akhir kelak, lakulah sebab-sebab. Nah, kemudian, iradah Allah itu ada dua. juga dalam kaidah beriman pada dari buruk itu adalah idarah syariah, idarah kauniyah. Karena Allah secara syar'i yaitu adalah perintah-perintah Allah yang Allah wahyukan, yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an ataupun disampaikan Rasulullah melalui sabda-sabdanya. Ada iradah kauniyah adalah kehendak Allah secara kauni. Nah, iradah kauniyah ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Ibnu Abbas menyebutkan bahwa beriman kepada takdir adalah al-qadru sirrullah, bahwa takdir itu rahasia Allah, tidak ada seorang pun mengetahuinya. Ini masalah ada takdir kauni. Maka kita tidak bisa berhujjah dengan takdir kauni, tapi bisa berhujjah dengan takdir syar'i. Kenapa? Karena takdir syar'i adalah ilmunya ada pada kita. Kita tahu itu sebagai hujjah. Tapi kalau ada orang mengatakan saya tidak mau sholat karena Allah sudah mentakdirkan saya sebagai orang yang tidak sholat, dan ini dia berhujjah dengan sesuatu yang tidak punya ilmu. Di mana dia tahu kalau Allah telah mentakdirkan sebagai orang yang tidak sholat? Kenapa dia tidak pilih takdir sebagai orang yang sholat? Dan demikian pula dalam melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Itu sedikit faedah dari kisah Amirul Mukminin, kenapa beliau mengundur masuk ke dalam negeri Syam ketika terjadi wabah penyakit yang begitu, wabah yang begitu dahsyat. Di sini juga terdapat pelajaran bagaimana terjadi saling memuliakan di antara sahabat dalam berbeda pendapat. Dalam kisah ini disebutkan ketika Abu Ubaidah tetap masuk ke Syam, kembali lagi ke Syam. Nah, rupanya pendapat antara Abu Ubaidah dan Umar ini sebenarnya kedua-duanya benar. Karena Abu Ubaidah berada pada tempat yang memang tidak boleh keluar dia. Karena terjadi ta'un atau wabah penyakit. Dan Umar Al-Khattab berada di tempat yang di luar. Di daerah yang situ, datang dari daerah luar. Yang tidak masuk kepada tempat yang di situ ada wabah penyakit. Dan ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf ada sebagian sahabat ketika setelah sampai di Madinah masih agak bingung menyikapi keputusan yang diambil Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Lama qadima Abdurrahman, ketika Abdurrahman datang, di dalam kisah lain disebutkan ketika Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat tadi, senior-senior sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansar ini, Abdurrahman bin Auf disebutkan sedang buang hajat ya. Maka setelah kembali dia menjelaskan ya. Dan dia melihat manusia dalam keadaan bingung dalam memutuskan hal itu. Lalu ditanya oleh Abdurrahman, "Masyaallah, Nas, kenapa manusia ragu-ragu?" Saya lihat fa akhbaru khabarahu. Lalu diberitahu tentang apa yang sedang terjadi diskusi yang sedang membuat mereka bingung. Faqala, "Indi min hada ya ilmun." Kata Abdurrahman bin Auf, "Saya punya ilmu tentang masalah ini." "Apa?" Faqala Umar, "Fa anta indana amin musaddaq. Fa ma ada indak?" Lalu Umar menyebutkan, "Engkau adalah orang yang kami percaya, yang jujur. Apa yang kamu ketahui tentang hal ini?" Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihadzal waba' bi baladin fala tuqaddimu alaihi aw fala taqdimu alaihi." Fala taqdimu alaihi. Jika kalian mendengar sebuah wabah penyakit menular di sebuah negeri, jangan masuk ke dalamnya. Wa idza qawa antum fi bihi, tapi apabila terjadi wabah penyakit dan kalian berada di daerah itu, fala takhruju firaran minhu, jangan pula keluar lari ya. Wala yukhrijannakum illa dzalik ya, dan tidaklah boleh kalian keluar ya kecuali dengan hal itu, karena hal itu ya. Nah, ini menunjukkan Rasulullah SAW memberi sebuah cara bagaimana untuk menangkal menularnya semakin melebarnya penyakit ya. Dan juga bagaimana menunjukkan wajib mengambil asbab. Rasulullah mengatakan, bila kalian mendengar sebuah wabah penyakit menular sebuah negara, sebuah daerah, kalian jangan masuk ke daerah itu sampai reda. Dan bila kalian sedang berada di dalam daerah itu, kalian tidak boleh keluar, lari. Sementara hikmah disebut keluar. Maka kenapa orang ada di dalam pun tidak boleh menyelamatkan diri? Pertama, dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan semuanya atas takdir yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah disebut para ulama adalah kalau orang yang berada di daerah ada wabah penyakit menular lalu dia lari ke daerah lain, kemungkinan dia bisa menyebarkan lebih luas lagi wabah itu dengan keluarnya di daerah tersebut. Nah, ini menunjukkan betapa agama kita memang memiliki solusi yang begitu sangat moderat gitu ya. Sangat moderat kata-kata orang sekarang dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Sebagaimana terjadinya wabah penyakit. Sehingga ditangkal untuk tidak menyebar ke daerah lain, orang yang ada di situ jangan sampai lari. Dan beriman saja kepada takdir pada Allah, kalau dikehendaki Allah ikut mendapat musibah dengan itu, ya sudah. Ya, sabar dengan hal itu. Nah, ini hadis yang disampaikan Abdurrahman bin Auf, akhirnya kelihatannya kalau begitu keputusan dua orang sahabat tadi kayaknya benar saja. Ya, karena memang Abu Ubaidah bin Jarrah berada di Syam, ada Umar bin Khattab baru datang dari Madinah. Tetapi diskusi Abdurrahman bin Auf dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan Abdurrahman bin Auf, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, itu masalah takfir min qadarillah. Walaupun demikian, ya, adanya pengingkaran dan Abu Ubaidah tetap dengan pendapatnya, Abu Mu'minin yang diikuti oleh kaum muslimin kembali ke Madinah, Amir Mu'minin tetap saja mengirim surat kepada Abu Ubaidah, ya, agar menyelamatkan dirinya. Nah, dan akhirnya, ya Abu Ubaidah wafat, ya. Di sini juga terlihat bagaimana walaupun ada perbedaan pendapat, rasa cinta kedua orang sahabat itu tetap saja terjalin. Buktinya Umar bin Khattab tetap saja menginginkan Abu Ubaidah untuk menyelamatkan dirinya dan tidak kembali ke Syam, ya. Ini salah satu pelajaran dari apa yang kita ambil di sini, bagaimana Abu Ubaidah dan Umar bin Khattab meskipun mereka berbeda pendapat, ya, dan di dalam menyikapi kejadian itu, akan tetapi kita lihat rasa sambung kasih dan cinta antara mereka tidak pernah putus, sehingga tetap saja Umar bin Khattab yang mendoakan, mencintai Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua adalah yaitu Amr Ramadah. Amr Ramadah adalah masa kekeringan yang luar biasa. Itu pada tahun 18 Hijriah. Itu tahun kelima dari masa Khalifah Umar Khattab. Diceritakan oleh para penulis sejarah Islam, Mukasir, Tawari, kemudian juga para ulama-ulama lain menceritakan tentang kejadian ini, membahas itu tadi kita sebutkan ada sekitar terjadi di sini pada tahun 18 Hijriah, yaitu selama 9 bulan kekeringan. Disebut Amr Ramadah itu tahun debu, atau tahun abu bahasa kita, ya, tahun abu. Ramadah itu abu, ya, atau debu. Karena begitu lama hujan tidak turun, jadi debu bertebangan, tanah menjadi hitam, karena semua menjadi hitam, ya, pohon-pohon menjadi hitam karena begitu sudah hangus kepanasan. Ya, bahkan manusia juga ikut, disebutkan dalam sejarah ada oleh para ulama yang menulis Umar bin Khattab pun ikut hitam waktu itu, padahal beliau kulit beliau putih. Ya, karena memang manusia saat itu ditimpa dalam keadaan pancaklik yang luar biasa, yang luar biasa. Nah, maka ada beberapa kebijakan yang diambil Amir Mu'minin. Pertama, beliau adalah menginfor makanan dari daerah Syam. Ya, ada yang menyebutkan daerah Mesir, tapi ada ulama mengatakan bahwa Mesir belum ditaklukkan pada tahun tersebut. Maka dikirimlah makanan dan Amir Mu'minin berkeliling ke masyarakat membagikannya. Bahkan beliau sendiri, kalau seandainya beliau ingin membedakan diri beliau dengan masyarakat, beliau bisa saja, akan tapi beliau mengatakan, ya, saya tidak akan bisa kenyang kalau rakyat saya belum makan. Demikian sikap beliau berkeliling setiap malam membagikan, ya, kemudian datang kiriman-kiriman untuk membantu meringankan. Dalam peristiwa ini ada tiga peristiwa penting. Pertama adalah beliau mengundur meminta pembayaran zakat kepada orang-orang yang kaya. Nah, ini kebijakan beliau, mengundur ke pembayaran zakat. Pada tahun berikutnya baru setelah kembali pertanian bagus, kemudian hujan turun, ya, baru setelah itu yang mengundur membayarkan zakat, ya, dibayar dua kali, ya, nisobain dengan dua nisob, tahun yang lalu, tahun yang sekarang, begitu. Nah, ini kebijakan beliau memberikan izin untuk diundurnya. Yang kedua, ketika terjadi hal itu, ada orang mencuri, beliau tidak memotong tangannya. Nah, ini adalah hukum Islam itu, begitu, ya, banyak tolerannya juga, ya, begitu Islam sangat memberikan kemudahan. Ketika ada orang mencuri dari Amr Ramadah, Umar bin Khattab tidak memotong tangannya. Nah, hujah ini sering juga dijadikan dalil oleh orang liberal bahwa Amr bin Mu'minin pernah menggugurkan potong tangan terhadap orang yang mencuri. Berarti kan tidak wajib memotong tangan yang mencuri. Nah, dia tidak paham bahwa memang di saat kemudahan-kemudahan, di saat kondisi yang di dalam kelaparan begitu, ya, maka Umar bin Khattab mengambil kebijakan orang mencuri saat itu tidak dipotong tangannya. Karena memang ada keadaan yang memaksa. Kemudian peristiwa ketiga adalah di mana Amir Mukminin itu melakukan salat istighasah, salat minta hujan. Ya, dalam peristiwa ini yaitu dikenal dengan salat minta hujan ini ketika itu Amir Mukminin meminta agar yang berdoa adalah Abbas, paman Rasulullah SAW. Karena ini berhubungan dengan akidah juga. Nah, maka masyru'nya beristighosah itu memohon doa itu pada orang yang hidup, ya. Nah, oleh sebab itu Amirul Mukminin memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengajak orang untuk salat istisqa kepada berbagai gubernur-gubernur seluruh daerah yang telah dikuasai. Ini juga kebijakan beliau lakukan. Maka di Madinah beliau mengatakan, ya, tentang istisqa ini, ya, beliau menyuruh Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau mengatakan, inna kunna nastadi bi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nastaski bi Rasulullah Sallam, taskina kumi awal an nastagi nastaski, kunna natawasal, afwan, kunna natawasal bi Rasulullah Sallam, ya. Kemudian al-an ini natawasal bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au nastaski. Jadi memohon tawasul dengan doanya Abbas. Dan di sini ketunjukkan bahwa tidak boleh meminta kepada mayat. Kalau seandainya boleh meminta istighosah kepada orang telah mati, tentulah mereka tidak akan berpindah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abbas bin Abi Abdul Muthalib, ya. Karena istighosah itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bertawasul dengan doa orang saleh seperti Abbas ini. Kalau dimaksud Rasulullah sallallahu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan kalau seandainya boleh, tentulah tidak akan pernah mereka meminta kepada Abbas, tentu akan datang kepada kubur Rasulullah SAW dan memohon kepada Rasulullah SAW. Tetapi perbuatan itu adalah merupakan perbuatan yang syirik, tidak dibolehkan. Maka Umar bin Khattab berpindah daripada Rasulullah SAW, sebagaimana dia sebutkan tadi, bahwa berpindah dari Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW kepada Abbas, karena Rasulullah telah wafat. Ya, maka ini yang dijelaskan dalam pembahasan akidah oleh para ulama kita tentang masalah tawasul atau istisqa atau istighosah. Ya, atau istighosah. Maka oleh sebab itu, kenapa Umar bin Khattab memohon kepada Abbas dengan dua kondisi. Pertama, Abbas adalah termasuk Ahlul Bait, ya, dekat dengan Rasulullah SAW. Kedua adalah sahabat yang senior dan mulia, takwa. Nah, dengan itu dia bertawasul dengan doanya Abbas, bukan tawasul dengan setergan Rasulullah SAW yang telah wafat, tapi dengan doa Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, peristiwa yang lain adalah yang tadi kita sebutkan, itu peristiwa tentang tiga peristiwa yang terjadi di masa Amr Ramadha, bahwa beristighosah itu hanyalah dengan Allah SWT, bertawasul itu hanya doa orang yang hidup dan soleh, yang hadir, bukan dengan orang yang setelah meninggal. Datang ke kuburan mereka, bertawasul dengan mereka, hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun oleh para sahabat, ya, dan setelah Rasulullah SAW wafat. Peristiwa yang lain adalah yaitu tentang peluasan. Di antara peristiwa penting lain adalah peluasan Masjid Nabawi. Ya, di masa Umar bin Khattab, ya, di luar ada pemugaran peluasan di masa beliau untuk Masjid Nabawi, sehingga termasuk ke dalam rumah beliau itu rumah Abdullah bin Abbas. Ya, sampai yaitu luasnya sekitar tausia asyatu adru'in min jahatil qiblah, ke arah depan ditambah 10 hasta, wa isrina zira'an min nahiyatil gharbiyah, ke arah kanan ditambah 20, ya, 20 meter atau 20 hasta gitu, ya, ditambah ke arah kanannya, di arah ke bagian kiri, wa sab'ina zira'an min nahiyatil syamaliyah, ya, ditambah ke arah, ya, jadi ke arah utara, tadi ke arah barat ditambah 20, ke arah utara ditambah yaitu 70 meter, ya. Wa ada binauhu bil laban, dibangun kembali menggunakan batu bata. Wal jarid ini adalah pelepah-pelepah korma, batang korma. Wa ja'ala amuduhu minal khasyab, kemudian buat tonggaknya dari kayu. Wa ja'ala saqfahu min jarid kasahu, kemudian atapnya dari pohon dari pertama pelepah-pelepah korma, ya. Kemudian ditutup dengan terpal liyah menas minal matar, agar tidak melindungi manusia dari hujan. Nah, wanaha an zakhrafatihi bi humratin aw sufratin. Nah, aw sufratin. Di mana Umar bin Khattab melarang jangan dicat ataupun dihiasi dengan warna merah ataupun kuning. La alla yaftatinan nasu fi salatihim. Ya, agar tidak mengganggu kekusukan manusia dalam salat. Nah, ini juga kaidah yang diberi kepada kami, agar jangan sampai di dalam masjid ada hias-hiasan atau warna-warna yang mengganggu kekhusukan orang yang sholat. Ini diperintahkan oleh Muhammad, dilarang untuk menghiasinya dengan cat warna merah atau kuning supaya tidak mengganggu kekhusukan manusia dalam sholat mereka. Ya, kemudian warasafa ardahu bil hasba jia binal aqiq, kemudian dialesi dengan batu-batu kerikil-kerikil kecil, ya, yang pasir gitu ya. Kemudian juga ini tentang Masjid Nabawi. Ini pertama sekali, ini kelihatan ya memang pembangunan luar biasa di masa Umar, kemudian juga pengembangan Islam. Ya, lalu kita belum bicara bagaimana kemajuan administrasi negara di zaman beliau, ya, luar biasa. Nah, kemudian pembangunan lain adalah yaitu adanya pertama yang dilakukan adalah memindahkan makam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim yang sekarang ada kelihatan dalam kaca bulat itu, dulunya lengket dengan dinding Ka'bah. Nah, sekarang beliau pindahkan ke tempat yang sekarang ini untuk memudahkan orang-orang bertawaf dan orang sholat. Karena kan kalau orang bertawaf mestinya selesai tawaf sholat di belakang makam Ibrahim. Nah, kalau sholat di situ dan makam Ibrahim lengket dengan dinding Ka'bah, itu akan mengganggu orang yang sedang tawaf. Maka beliau memundurkan makam Ibrahim itu ke belakang, kemudian biar orang bisa tawaf dan orang sholat bisa agak menghindari dari jalur tawaf. Ini di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga ya memulai dengan apa namanya pagar ya di kemudian juga makam Ibrahim itu diletakkan di dalam kaca ya maksura yaitu dalam kaca yang seperti sekarang, tapi sekarang itu apa itu bukan yang dibuat di masa Umar bin Khattab, enggak tahu. Yang penting dibuat dalam kaca makam Ibrahim tadi, tempat berdiri batu yang berdiri situ berbekas jejak kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Ya, makam Ibrahim itu maksudnya bekas jejak kaki Nabi Ibrahim, bukan makam dalam artian dalam bahasa Indonesia makam ada artinya kuburan, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Ya, makam itu adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim di mana kakinya berjejak berbekas di batu. Nah. Kemudian juga memagar Masjidil Haram dengan pagar, ya. Nah, dipagar, kemudian juga beliau membuat kiswah Ka'bah dari Baitul Mal, kiswah Ka'bah. Nah, ini kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, insyaallah pada kajian yang akan datang kita akan bercerita sedikit tentang kisah wafatnya Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, walaupun di dalam kita sejarah banyak sekali kejadian panjang sekali ceritanya tentang hal perkara ini, tentang wafatnya Amirul Mukminin ini, di mana disebutkan di dalam kisahnya bahwa Amirul Mukminin ini diriwayatkan oleh sebagian ulama ya kisahnya qala Abu Shalih As-Samman qala Ka'b li Ahbar ya qala Ka'b li Umar, ini diriwayatkan bahwa Abu Shalih mereka berkata Ka'b bin Ahbar yang mantan daripada pendeta Yahudi, ajiduka fi Taura tuqtal syahidan, aku mendapatkan engkau itu di dalam kitab Taurat akan mati syahid. Nah, qala wa anna li bisyahada wa ana bi jazatil Arab, kata Umar Khattab saat itu, mana saya bisa akan mati syahid sedangkan saya di jazirah Arab ini, maksudnya tidak berada di medan jihad, karena saat itu sudah jazirah Arab sudah berada di wilayah Islam semuanya. Sa'id Musayyib menyebutkan ketika Umar nafara minal Mina, ini adalah setelah hari ketiga dari hari tasyrik, itu keluar dari Mina untuk balik ke Mekah, mau balik ke Madinah tawaf wada ya, atau tawaf fadha. Ana habi abtah, beliau beristirahat di abtah. Abtah itu adalah kalau dulu disebut dengan ada perpustakaan dekat tempat lahirnya Rasulullah SAW, kalau sekarang ada di bawah istana ya, yang sekarang ada di situ lapangan. Nah, di situ abtah namanya, di dekat daerah Sa'i ya, Safa Marwah itu. Beliau istirahat di situ, kemudian dia menyandarkan diri, warafa yadai ila sama suma qala, dia sambil berdoa, Allahumma kabur sini, ya Allah, sungguhnya umurku telah tua ya, wa dha'afat quwwati, kekuatanku sudah berkurang, wa intasharat ra'iyati, dan rakyatku telah menyebar ke mana-mana, faqbidni ilaika ghaira mudhi'in wala mufritin, ya Allah, panggillah aku menghadapmu tanpa dalam melakukan dosa dan kesalahan. Pemansal khazul hijjah. Oleh sebab itu saya menyebutkan, tidaklah habis bulan Zulhijjah, belum selesai bulan Zulhijjah, ya, belum habis, hatta qutila, ya, baru di akhir bulan Zulhijjah beliau dibunuh. Kemudian juga Umar pernah berdoa, sebagaimana yang dibawakan oleh Aslam, Umar berdoa, Allahumma arzukni syahada fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Dia berdoa, ya Allah, berilah aku mati syahid di jalanmu dan jadikanlah tempat meninggalku di kota nabimu. Ya. Ini di mana apa namanya? Ini kisah-kisah sebelum beliau wafat. Ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid di jalannya, kemudian juga ingin mati di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ma'dan bin Abi Thalhah juga meriwayatkan khutbah Umar. Umar pernah memberi khutbah satu kali, dia menyampaikan dia melihat dalam mimpinya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, ra'aitu kana diqan naqarani naqratan au naqratain. Aku melihat dalam mimpiku ada ayam jantan mematokku dua kali atau satu kali. Wa inilah arahu illa huduru ajali. Aku tidak mentakwilnya, tidak memaham kecuali itu sudah dekatnya ajalku. Ini firasatnya Umar ya, ketika dia berpidato, ketika dia memberi khutbah, disebutkan aku telah melihat dalam mimpiku di mana ada ayam yang mematoknya dua kali, satu kali itu. Dan dia menakwilkan ini adalah kemungkinan sudah dekatnya ajalku, katanya. Wa inna qauman ya'muruni an astakhlif. Dan sebagian sahabat, ya, kauman ini, ada orang-orang yang menyuruhkan saya untuk mewasiatkan khilafah. Ya, untuk istikhlaf, mewasiat khilafah. Wa inna Allah lam yakul yudayya dinahu, sungguh Allah SWT tidak akan pernah menyanyikan agamanya, wala khilafatahu, dan juga tidak kekhalifahan. Ya. Fa in ajala bi amrun, jika memang ajalku sudah datang, fal khilafu syura baina haulai sittah, maka urusan khilafah adalah menjadi permusyawaratan yang akan dirembukkan oleh enam orang sahabat alladzi tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin, yaitu yang mereka itu di mana saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah meridai dan mencintai mereka. Inilah enam orang yang tersisa dari sahabat yang mendapat berita secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ahli surga dalam sebuah hadis secara lengkap. Nah, ini kisah apa namanya? Kisah-kisah sebelum wafatnya beliau, isyarat-isyarat yang beliau sampaikan ketika sebelum wafatnya beliau, sebelum kejadian beliau dibunuh oleh Abu Lulu Al-Majusi. Insyaallah pada kajian yang akan datang kita akan dengarkan cerita peristiwa wafatnya beliau dan apa kejadian-kejadian saat beliau wafat, ya. Demikian untuk barangkali pertemuan kita dalam kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya dan kita dapat menginspirasi kita untuk memahami agama yang mulia ini serta dapat kita terapkan dalam amalan sehari-hari kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada akhi yang madu kita dari studio Roja Cilengsi. Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas kesempatan dan waktu yang Ustaz luangkan untuk menyampaikan pembahasan yang begitu bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan bekal ilmu bagi kita semuanya dan faedah-faedah tersebut bisa kita ambil, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami akan berikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Anda, baik yang ingin bertanya langsung via telepon, kami tunggu di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami akan mencoba mengangkat satu penelpon pertama yang telah masuk. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi, dengan siapa di mana? Ini Asif di Depok. Silakan Pak Asif. Ingin tanya Pak, Umar Abdul Aziz itu khalifah di zaman kapan itu? Itu yang saya belum tahu. Itu aja Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Umar bin Aziz termasuk salah satu dari cucu-cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Tetapi beliau menjadi khalifah pada masa khalifah Bani Umayyah. Itu jauh dari masa Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab ada Utsman, kemudian Ali, kemudian setelah selesai masa khalifah awal raja dalam Islam itu khalifah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, kemudian Yazid bin Muawiyah, ya, terus terakhir ada Hisham bin Abdul Malik bin Yazid, kemudian Hisham bin Abdul Malik, berapa anak dari Hisham, kemudian dari anak itu adalah nanti baru Umar bin Aziz, yaitu sekitar tahun 99 Hijriah sampai tahun 101 beliau menjadi khalifah. Jadi beliau menjadi khalifah tahun 99 Hijriah sampai tahun 101 Hijriah. Itu Umar bin Abdul Aziz. Wallahu alam, termasuk khalifah yang dikenal keadilannya, tetapi masa khalifah beliau memang sangat singkat, itu sekitar 3 tahun. Wallahu alam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat khususnya untuk Anda yang bertanya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Untuk yang kedua, kami berikan kesempatan kembali, silakan. Masih di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Halo. Halo. Iya, silakan. Salamnya, Pak. Halo, halo. Halo. Halo. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, mohon maaf, Bapak cukup mendengarkan melalui telepon saja, tidak perlu melihat televisinya atau mendengarkan dari televisi, cukup mendengarkan melalui via telepon agar Bapak bisa konsentrasi. Silakan pertanyaannya. Dengan siapa, di mana ini? Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan roda ini kan? Iya Bapak, silakan. Itu saya mau bertanya, tapi sementara ini berlangsung terjawab ini. Bapak mohon maaf, dikecilkan televisinya Bapak. Gak usah melihat melalui televisi, cukup mendengarkan melalui telepon saja. Iya, saya mau tanya ini Pak dengan Pak Ustaz. Ya silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini, bagaimana hukumnya itu kalau tidak mengenal itu empat khalifah itu? Jadi tolong penjelasannya Pak. Baik, baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa disimak dengan jelas Ustaz? Mohon maaf. Ya, beliau bertanya tentang apa hukumnya orang tidak mengenal empat khalifah tersebut. Ya, pertanyaan beliau, apa hukumnya orang yang tidak mengenal empat khalifah tersebut? Baik, memang tidak ada perintah ya untuk secara tegas untuk mengenal keempat khalifah tersebut. Tetapi adalah merupakan satu bagian dari kesempurnaan mencintai Rasulullah SAW. Karena bagian yang mencintai Rasulullah SAW, mencintai para sahabat-sahabat beliau. Nah, oleh sebab itu, kalau dia belum tahu, tidak bermasalah. Akan tetapi, kalau dia diberitahu, lalu dia mengingkari, di sini yang bermasalah. Kalau dia belum tahu, dia pelajari. Dia mengenal bagaimana perjuangan para sahabat dan mulai Islam ini. Karena bagaimana mereka akan menjadikan, kalau kita ambil dalil-dalil umum, Allah SWT menyuruh kita untuk mengenal mereka sebetulnya. Ketika Rasulullah SAW juga menyuruh kita untuk tidak menyentuh mental dari mereka, kalau kita tidak kenal, bagaimana kita akan mental dari mereka. Ketika Allah SWT memuji, ya, atau menyuruh umat Islam untuk berjalan di atas manhaj mereka sebagaimana surat At-Taubah. Wassabiquna al-awwalu minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum waridwan. Ya. Wassabiquna awwalun, siapa mereka? Para sahabat. Di antara sahabat yang paling senior siapa mereka? Adalah khulafaur rasyidin. Nah, kemudian kita mengenal sahabat Rasulullah SAW, bagaimana perjuangannya bersama Rasulullah SAW, bagian daripada kecintaan kita terhadap sesama orang mukmin. Kita disuruh untuk saling mencintai hamba-hamba Allah yang mulia dan beriktidak dengan mereka. Makanya oleh sebab itu dalam ayat Al-Quran Allah SWT banyak sekali memuji para sahabat, ya, gunanya agar kita mempelajari sejarah mereka dan mengenal mereka. Nah, ini dalil-dalil yang umum menunjukkan bahwa kita ya harus mengenal mereka dan demi kesempurnaan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita ke Rasulullah SAW menyuruh kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdiin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelah ya, setelah aku. Nah, lalu kita tidak mengenal mereka. Kalau kita tidak mengenal, bagaimana kita? Siapa mereka khulafa rasyidin? Kita tidak mengenal. Tentu kita tidak akan bisa menjadi mereka sebagai kutuwa, sebagai figur, sebagai teladan. Nah, kalau sebut itu bagian dari kesempurnaan kita ya, dan dari mencintai Rasulullah SAW, mencintai agama yang mulia ini, agar kita benar dalam mengamalkan Islam ini, kita melihat, berusaha untuk meneladani mereka di dalam memahami dan mengamalkan agama yang mulia ini. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan, satatahirku hadil ummah, ala salati wa sabi'ina firqah, umat ini akan terpecah belah 73 golongan, kulluha fin nar illa wahidah, kelumuhannya diancam masuk neraka kecuali satu kelompok, satu golongan. Ketika sahabat bertanya, "Ma, kelompok yang bagaimana yang mereka selamat dari api neraka itu ya Rasulullah?" "Ma ana alayhi ashabi, aku dan yang orang yang berpegang teguh dengan aku yang berada di atasnya hari ini dan para sahabatku. Bagaimana kita akan bisa mengenal mentoladani mereka kalau kita tidak memahami kepribadian mereka, tidak mengenal kepribadian mereka, ketakwaan mereka, ilmu mereka dan seterusnya." Jadi tak, kalau belum belajar, tentu diusahakan untuk belajar. Tapi jangan sampai mengingkari. Apalagi mengatakan Abu Bakar itu adalah sebenarnya yang diyakini oleh sebuah kelompok-kelompok Syiah Rafidhah adalah orang yang telah keluar dari Islam, dikafirkan, sebagai Umar Khattab juga demikian, Utsman juga demikian. Ini adalah juga atau semikian pendapatkan sebagai orang Khawarij mengkafirkan Utsman. Ini adalah pendapat-pendapat yang menyimpang dari tunjukkan oleh dalil-dalil syar'i dan juga oleh dalil-dalil sunnah Rasulullah SAW. Jika kita tidak mengenal mereka, maka kita akan mudah diprovokasi, akan mudah diberi pemahaman-pemahaman yang merusak ya dalam agama ini. Maka dengan mengenal mereka, kita mengenal ungkapan-ungkapan mereka. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin harus mengerti penting belajar tentang sejarah. Dengan sejarah mereka kita dapat bagaimana mereka mengamalkan secara nyata ayat-ayat Al-Qur'an, secara nyata hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tidak kalah penting juga belajar tentang sejarah itu. Ya, tentu yang bersumber dengan sumber yang akurat, fakta-fakta yang akurat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya bagi Bapak tadi yang bertanya. Semoga bermanfaat untuk Anda yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat dari saudara kita Abu Thaqif di Bondowoso yang bertanya. Ustaz tadi menjelaskan tentang Umar yang menakwilkan mimpinya. Nah, bolehkah kita menakwilkan mimpi kita sendiri, Ustaz? Syukran, barakallahu fik. Dalam masalah tawil mimpi, para ulama kita menjelaskan menakwilnya dengan hal-hal yang positif yang tidak membawa ke negatifan seperti tasya'um umpamanya. Tasya'um itu sepertinya pesimis, ya, itu tidak boleh. Tetapi Umar bin Khattab memang dalam firasat-firasatnya memang orang yang memang disebutkan Rasulullah SAW bahwa para umat-umat yang baru selalu mendapat ilham dari Allah SWT jika ada pada tengah umatku ini adalah Umar bin Khattab. Kita secara umum boleh saja menakwil mimpi itu, tapi tidak bisa memastikannya. Tidak bisa memastikannya, ya. Apalagi kita tidak bisa memastikannya hal seperti itu. Nah, Umar bin Khattab, saya menakwilkan ada dekat dengan ajalku. Itu dia adalah menakwil dengan apa namanya sesuai dengan persepsi yang memang dia pahami sendiri. Kita boleh-boleh saja, cuman kita tidak boleh menakwilkan mimpi itu dengan takwil-takwil yang terjadi penyimpangan dalam agama juga tidak bisa. Ya, atau memfitnah orang lain ataupun mengangkat diri sendiri umpamanya, oh saya bermimpi bahwa saya bertemu dengan Nabi SAW atau bertemu dengan Kiai Sipulan, ini berarti saya adalah seorang hamba yang mulia lalu untuk mengingkat pamornya di tengah jamaahnya. Ini beda ya. Ada juga yang sebagian yang lagi tenar ya, ustaz yang kenal mangga dengan ketika dia saya dimimpikan oleh seseorang begini-begini gitu ya, bahwa saya akan hadir di tempat ini. Nah, ini tujuannya apa? Gitu. Kalau tujuannya untuk mengangkat dirinya di hadapan manusia dengan tujuan itu, ya ini tidak boleh, apalagi sampai hal itu adalah penuh dengan kedustaan, dia tidak bermimpi lalu dia bermimpi dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang itu diazab di akhirat dengan azab yang dimana dia disuruh untuk menyambungkan rambut gitu ya. Nah, orang bermimpi dan berdusta dalam menakwilkan mimpinya ataupun mimpinya dia tidak bermimpi dibilang bermimpi. Azabnya berat di akhirat kelak. Jadi mentakwil mimpi ya sesuai dengan aturan syar'i dan tidak berlebihan, tidak ada hal yang maksiat ketika umpamanya saya bermimpi melihat kamu lalu ditakwil oleh dia bahwa kamu adalah orang yang akan mati dalam waktu dekat. Ini hal-hal yang membuat orang optimis yaitu bermimpi-mimpi yang sifatnya tidak sesuai dengan tuntunan agama, hal ini dijauhi. Tapi memprediksi-prediksi sesuai dengan itu, tapi tanpa bisa memastikan, sebagian ulama memang melakukan petawil-tawil mimpi tersebut. Ya, tetapi kan tidak bisa memastikan, kita bisa memastikan di mana. Cuman kadang-kadang sering kita bermimpi, kita tahunya pasti mimpi itu setelah kejadian itu terjadi pada diri kita. ya, ada sebagian orang bermimpi dia hadir di tempat itu, akan menghadiri sebuah tempat, atau apa, akan apa namanya, bertemu dengan seseorang, ya, atau melihat sesuatu. Dia baru ingat bahwa pernah memimpi ya berada pada kejadian itu. Nah, tapi dia tidak mengekspos kepada orang lain, sehingga membuat orang lain punya persepsi lain kepada dirinya. Oh, ini orang berarti punya karomah dan dia bisa menyembuhkan penyakit, bisa macam-macam. Nah, ini akan menimbulkan persepsi yang demikian terhadap diri kita. Hal ini tidak boleh kita sampaikan kepada orang lain, sehingga akan merusak iman dan keyakinan orang lain terhadap diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya kami bacakan kembali pesan singkat dari Abdullah yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Dalam sejarah, tiap orang yang mau masuk Islam pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dibaiat kepada Rasul dan mengucapkan syahadat. Apakah anak-anak kita zaman sekarang ini juga harus mengucapkan syahadat waktu dia sudah balik? Mohon jawabannya. Silakan. Baik, para ulama kita menjelaskan bahwa bila kedua orang tuanya muslim, maka anaknya tidak perlu ditalkikan bersyahadat secara seperti orang baru masuk Islam, karena otomatis ke orang milik orang tua muslim, anaknya menjadi muslim. Makanya dalam hukum umpamanya jika dia meninggal, anak itu masih kecil, dia diterapkan hukum Islam. Hanya berbeda pendapat ulama, yang jadi perbincang adalah apabila orang tuanya kafir, nah apa anaknya di dalam fitrah muslim atau dia kafir. Nah, ini yang jadi perbincangan ulama. Tapi kalau orang tuanya muslim, keduanya muslim, ya itu pasti dia muslim, enggak perlu diulang-ulangi untuk mengucapkan syahadat. Selama kita membaca kitab-kitab ulama, tidak ada namanya anjuran bila lahir anakmu maka perlu disyahadatkan kembali. Ya, tidak ada hal-hal itu kita temui di dalam penjelasan para ulama. Juga Rasulullah SAW ketika lahir anak-anak para sahabat di masa Rasulullah SAW masih hidup, tidak menyuruh agar sahabat mengucapkan syahadat, ya, anak-anak sahabat itu mengucapkan syahadat sebagaimana orang di luar Islam masuk ke dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami bacakan. Pertanyaan dari saudara kita Bapak Ikhwan di Palopo, Sulawesi Selatan, yang bertanya, Ustaz, Abu Sofyan yang manakah yang dia bapaknya Khalifah Abu Umayyah? Karena yang saya tahu Abu Sofyan adalah musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon diberikan penjelasan Ustaz, silakan. Abu Sufyan memang di awal Islam, sebelum Fathu Makkah, dia adalah musuh Rasulullah SAW. Ya, setelah Fathu Makkah, Abu Sufyan ya masuk Islam. Ya, bahkan sebelum Rasulullah SAW menyerang Makkah, dalam perjalanan dia sudah masuk Islam. Masih Rasulullah masih bertenda di sekitar daerah Makkah, dia sudah masuk. Makanya ketika Rasulullah SAW diberikan masukan oleh sahabatnya bahwa Abu Sufyan orangnya suka fakhir ya Rasulullah, maka berikan kehormatan kepada dia. Nah, ini salah satu metode yang disebutkan di dalam berdakwah, sebenarnya diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Nawawi menyebutkan. Ketika Rasulullah SAW masuk ke Makkah, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, fahuwa amin. Orang yang mau mengamankan diri ke rumah Abu Sufyan, dia aman, tidak akan dibunuh. Nah, jadi Abu Sufyan merasa tersanjung dengan itu. Ya, merasa tersanjung, akhirnya dia tidak berat untuk masuk Islam. Nah, oleh sebab itu, ulama ada mengatakan bahwa Abu Sufyan sebetulnya sudah masuk Islam sebelum Rasulullah Fathu Makkah. Ada mengatakan setelah Fathu Makkah baru dia masuk Islam. Nah, dia punya anak yaitu Yazid bin Abi Sufyan dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Abu Sufyan termasuk yang ikut berjihad dalam perang Yarmuk di waktu Syam, yang pernah kita ceritakan dalam bahasan kita dalam perang Yarmuk, di mana Abu Sufyan matanya buta karena panah waktu perang Yarmuk itu. Jadi dia cedera dalam perang Yarmuk itu matanya. Nah, buta satu ya Abu Sufyan itu. Jadi akhirnya dia adalah masuk Islam, dia seorang muslim ya, dan dia ikut berjihad ya, yang pernah kita bahas adalah tentang di waktu dia ikut perang Yarmuk. Di waktu perang Yarmuk Abu Sufyan termasuk orang yang kena cedera, yaitu matanya kena panah, buta matanya satu. Dan dua orang putranya yang meninggal tadi kita sebutkan waktu perang waktu terjadinya wabah Amwas di Syam, itu namanya Yazid bin Abi Sufyan. Dan anaknya yang lama hidup dan juga sebagai penulis wahyu dan juga khalifah setelah Ali bin Abi Thalib ya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya melalui pesan singkat. Kita akan kembali untuk mempersilahkan Anda yang bertanya melalui telepon, silahkan dengan menyebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan ingat, untuk pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan harus berkesesuaian atau dimohon berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz jelaskan. Silahkan. Silahkan, kami tunggu pertanyaan Anda di nomor 021 823 6543. Halo, silakan. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ini dari Mas John dari Sekayu, Sumatera Selatan. Silakan, Mas John, pertanyaannya. Ini Ustadz nanyain apa benar sejarah bahwa Umar bin Khattab itu pernah mengubur alamnya hidup-hidup. Itu saja, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bapak. Ditunggu jawabannya dari Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang apakah benar Imam Khattab pernah mengubur putrinya. Memang masyhur cerita ini di dalam kitab-kitab sejarah. Tetapi setelah dilakukan penelitian oleh para ulama-ulama, mengatakan bahwa kisah ini adalah kisah yang dhaif disebabkan kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ya, adalah kisah yang dhaif. Tetapi memang tidak diragukan bahwa memang orang-orang jahiliyah dulu biasa mengubur anak perempuannya karena malu. Sebenarnya yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, bila mereka mendapat anak perempuan, muka mereka menjadi hitam kelam, ya. Nah, dan antara mereka ada yang mengubur, itu disebut wad dirbanat, ya. Mengubur anak wanitanya yang masih kecil itu dalam keadaan hidup. Tapi apakah benar Umar Khattab pernah melakukan hal itu? Setelah diadakan penelitian para ulama, dan Syalbani dan beberapa ulama-ulama lain mengatakan bahwa kisah ini tidak benar dinisbahkan pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bisawab. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami angkat kembali, silakan di 0218236543 sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Halo? Halo, silakan. Halo. Kita persilahkan untuk Anda yang bertanya di 021-823-6543 untuk menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Dan mohon pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silakan, halo. Ya, halo. Ya, dengan siapa, di mana ini? Dengan Sabar di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Silakan, Sabar, pertanyaannya. Apakah benar itu halo? Ya, silakan, apakah benar apa, Pak? Apakah benar Rasulullah itu pernah dikejar terus masuk di gunung dan sarang laba-laba itu jadi pelindungnya? Atau bagaimana Ustaz? Itu aja. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Akh Sabar di Sulawesi Selatan bertanya tentang cerita Rasulullah SAW, yaitu barangkali yang beliau maksud adalah bertanya tentang kisah. Pernah kita bahas waktu berbicara tentang sejarah Sirah Nabawiyah, yaitu kehidupan Rasulullah SAW ketika hijrah, di mana Rasulullah SAW di malam hari keluar bersama Abu Bakar Siddiq anhu dan bersembunyi di Gua Sur, selama 3 hari di situ. Dan beliau bertanya, apa benar? Memang di dalam kitab-kitab syiar disebutkan ada laba-laba yang menutup pintu gua setelah Rasulullah masuk, kemudian ada merpati yang bertelur di pintu gua, ya, kemudian berbagai hal yang menunjukkan tidak adanya orang yang masuk ke dalam gua itu. Ya, maka hal ini memang cerita ini sebutkan kitab-kitab sejarah, bahwa laba-laba bersarang di pintu gua itu. Seakan-akan belum pernah ada orang yang masuk. Seakan-akan adalah pintu gua yang memang lama tidak ada orang tidak ada yang masukinya. Ya, maka di situ timbul persepsi orang Quraisy tidak berminat untuk masuk ke dalam gua ataupun untuk melihat. Tetapi Abu Bakar Siddiq anhu dalam kisah lain berkata kepada Rasulullah, seandainya mereka melihat ketumit mereka ya Rasulullah, mereka akan melihat kita, karena gua itu juga tidak terlalu besar, ya, dan tidak pula penutupnya tidak terlalu menutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu itulah yang disebutkan dalam Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma dzannuka ya Allahu salisuhuma." Ya, bagaimana perasaan kau wahai Abu Bakar sedih, dengan Allah yang ketiga dari orang kedua? Maka itu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Idza ma fil gharq idza yaqulu li sahbihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, ketika berdua dengan gua, kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, jangan engkau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Nah, memang kisah-kisah itu ada di dalam kitab-kitab sejarah, ya, tentang bahwa Rasulullah SAW bersembunyi sebelum menempuh jalan hijrah ke Madinah di Gua Sur selama 3 hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya dan terima kasih pula kepada Anda yang telah bertanya. Semoga bermanfaat apa yang telah Ustaz sampaikan. Selanjutnya kembali kami angkat telepon yang berikutnya, masih di 0218236543, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Silakan kembali kami angkat pertanyaan Anda di 0218236543. Halo. Belum terangkat. Kami coba kembali di 0218236543. Halo. Belum terangkat. Kami akan bacakan dari pesan singkat Ustaz. Ustaz, apakah benar dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, apakah benar Ka'bah zaman sekarang ini bangunannya kurang sehingga ketika kita bertawaf di dalam makam Ibrahim kita kurang karena bertawaf di dalam seperti bertawaf di dalam Ka'bah, dan apabila kita sholat di antara makam Ibrahim dan Ka'bah berarti kita sholat di dalam Ka'bah. Apakah hal ini benar Ustaz dan bagaimana ceritanya? Silakan Ustaz. Pertama, memang di masa jahiliyah terjadi banjir besar dan kemudian roboh sebagian sisi Ka'bah. Kemudian orang Quraisy kembali membangun Ka'bah. Karena kurangnya harta yang halal, maka Ka'bah tidak dibangun sesempurna semasa Nabi Ibrahim. Maka yang dibangun sisi yang sekarang, maka yang tersisa itu bukan makam Ibrahim, itu Hijrah Ismail. Yang berbentuk lingkar bundar putih seperti U, itu nama Hijrah Ismail. Itu bagian dari Ka'bah. Bagian dari Ka'bah yang tidak bisa, tidak dicukup biaya untuk membangun ke atas, tidak cukup di masa zaman kafir Quraisy. Itu benar. Ini bukan makam Ibrahim ya. Maka oleh sebab itu untuk bertawaf tidak boleh melewati di dalam lingkar yang putih itu atau Hijr Ismail. Nama Hijr Ismail. Yang kita lihat kadang-kadang banyak orang sholat di dalam situ di lingkaran putih yang berbentuk U itu ya. Setelah kita dari sisi Hajar Aswad itu sisi yang berlawan dengan Rukun Yamani. Nah, itu tidak boleh kita tawaf dalamnya dan itu tidak tawaf dengan seluruh Ka'bah sebenarnya yang jelas para ulama kita. Karena memang di masa jahiliyah orang Quraisy membangun Ka'bah tidak mencukupi biayanya dari harta yang halal. Karena mereka tidak mau tercampurnya ada hal-hal yang haram dalam membangun Ka'bah tersebut. Itu benar ya. Tapi yang benarnya Hijr Ismail bukan makam Ibrahim. Sekali lagi kita jelaskan maksudnya makam Hijr Ismail yaitu bentuk putih yang dilingkar gitu ya, berlingkar yang hanya bangunannya setengah saja ya. Itu namanya bagian dari Ka'bah yang tidak terpenuhi biayanya oleh kafir Quraisy saat membangun Ka'bah kembali saat Ka'bah runtuh di, ketika terjadi banjir bandang di kota Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Kita angkat satu lagi telepon yang telah masuk. Silakan di 0218236543. Kami tunggu pertanyaan Anda dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa, di mana ini? Dari Umo Gebi di Jambi Ustaz. Silakan pertanyaannya ibu. Ya, ini mengenai Ustaz, agak menyimpang dari tema ya Pak Ustaz. Silakan. Mengenai pemahaman tarikat Pak Ustaz. Jadi mohon pencerahannya Pak Ustaz. Karena orang tua masih juga paham tarikat terus merasa semuanya diri kita ini ciptakan oleh Allah, jadi kita itu hilang, yang Allah yang timbul, kayak gitu lah Pak Ustaz. Jadi mohon pencerahannya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran tarikat memiliki banyak paham. Yang paling fatal adalah itu paham uhululiyah, ittihadiyah dan wahdatul wujud. Ya, di dalam awal belajar tarikat mereka memiliki semacam doktrin-doktrin. Di antara pertama yang dipelajari adalah pertama diciptakan Allah itulah Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad. Lalu Allah menciptakan makhluk semua dari Nur Muhammad. Nah, ketika Nur Muhammad diciptakan Allah, ini pelajaran mereka biasanya di awal-awal itu, maka Allah dengan Muhammad saling cari-carian. Ya. Ketika itu Allah masuk ke dalam diri Muhammad dan Muhammad tidak bisa mencari Allah. Dari situlah Muhammad tahu bahwa dia adalah hamba, bukan Tuhan. Ini adalah ajaran-ajaran yang menyimpang dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, yang pertama diciptakan Allah bukan Muhammad adalah Arsy. Ya. Dan bahkan mereka juga mengatakan bahwa makhluk ini diciptakan dari Nur Muhammad. Nah, oleh sebab itu kajian-kajian tarekat banyak kan diambil dari filsafat-filsafat kuno, filsafat Yunani kuno dan filsafat-filsafat Romawi kuno ataupun Persia kuno. Itu banyak diambil dari sana. Ya, kalau kita teliti, mereka banyak mengambil kajian-kajian tarekat dari situ. Dan hal jelas, hal ini tidak ada tuntunan di dalam agama kita. Ya, adapun tarekat-tarekat ini tidak dikenal di masa para sahabat, tabi'in, bahkan Imam Syafi'i juga tidak punya tarekat-tarekat yang seperti ini. Ya, para ulama-ulama yang masyhur tidak ada yang dikenal di tokoh sebagai umat, tokoh di kalangan umat tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi setiap orang memiliki tarekat tersendiri. Ya, ada jamaah-jamaah memiliki tarekat sendiri, kemudian memiliki ajaran cara berzikir sendiri, memiliki salawat sendiri. Ini tidak pernah ada tuntunan dalam agama Allah dan tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW dan juga tidak pernah disebarkan oleh para sahabat kita. Ini jelas menyimpang dari ajaran agama. Ya, bahkan saya pernah membaca salah satu artikel mereka menyebutkan dalil mereka dengan tarekat-tarekat itu yaitu la in istaqam ala tarekatil asqainahum ma'an wadaqah. Jika mereka istiqam di atas tarekat, kata mereka, Allah akan beri mereka minum dengan air yang itu sejuk dalam surga. Ini jelas ayat ini bukan maksudnya tarekat-tarekat yang dibuat oleh orang sufi. Tarekat yang maksudnya tarekat Rasulullah SAW, tarekat syariah. Ya, tidak ada bedanya ada tarekat Ali tersendiri. Karena dalam buku-buku yang saya lihat, literatur yang mereka pegang itu, mereka buat rancinya ya, buat tarekat ini diambil dari Ali bin Abi Thalib, riwayat sepuluhan-sepuluhan. Tarekat ini diambil dari Abu Bakar, ini buat dengan sanad-sanad yang palsu, mereka buat karang-karang tarekat-tarekat tersebut demi untuk meyakinkan para pengikut mereka. Apalagi tarekat-tarekat itu memiliki cara-cara ibadah yang kadang-kadang tidak disyariatkan. Kadang-kadang cara-cara bertobat yang tidak disyariatkan. Maaf bicara, ada sebagian aliran tarekat itu yang ketika disebutkan dengan mandi taubat, ya, ada namanya mandi taubat, itu di sebagian ajaran tarekat itu seorang guru laki-lakinya memandikan muridnya yang perempuan. Ya, ini hal ini sangat-sangat yang ini sampai kepada pelecehan-pelecehan seksual. Dan tidak sedikit penyimpang-penyimpang yang dilakukan dalam ajaran-ajaran tarekat-tarekat ini. Ada lagi yang ajaran tarekat ini yang mereka itu bertapa atau bersemedi di dalam sebuah kelambu, ya, kemudian tanpa makanan, tanpa minum, tanpa sholat ya, selama 40 hari ya, tidak sholat berjamaah, bahkan tidak mandi dan seterusnya. Dan dijelaskan oleh sebagian ulama, mereka-mereka ini adalah cara-cara pola-pola yang memang disenangi oleh setan ya, dan yang di penyimpang-penyimpang seperti ini. Oleh sebab itu Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Tabisu Iblis membongkar sebagian dari penyimpang-penyimpang ajaran sufi dan tarekat tersebut. Jadi jelas itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Namun bagaimana kita memperbaiki sebagian kerabat dan orang tua kita yang memang terjebak dalam ajaran ini, tentu kita salah satu metode yang dipakai para ulama adalah memerangi kebodohan dengan ilmu. Karena mereka belum mengerti, maka perlu kita mengajak dia ke majlis ilmu, memperdengarkan ajaran-ajaran, pendidikan-pendidikan dan ceramah-ceramah yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, atau dengan mengajak orang ustaz ziarah ke rumah kita dan sambil mengajak kerabat kita untuk makan bareng, kemudian setelah itu meminta nasihat, wejangan atau bertanya-tanya tentang masalah agama, atau dengan membelikan buku-buku agama. Tapi kita perlu bersabar ya untuk menjelaskan hal ini kepada mereka, terutamanya kita harus menghadapi mereka dengan akhlakul karimah dan sehingga mereka merasa nyaman dengan kita dan kita mudah untuk membujuk, merayu dia, orang tua kita atau kerabat kita untuk menghadiri majlis ilmu yang betul bertopang kepada Al-Quran, Sunnah, Suri yang pemaham para sahabat soleh. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab satu demi satu pertanyaan baik yang masuk dari telepon maupun pesan singkat. Nampaknya ini merupakan di akhir penghujung perjumpaan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz. Terima kasih banyak kepada semua para ikhwan dan akhwat, para pemirsa dan pendengar yang telah bergabung dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur antum, memberkahi harta antum dan keluarga antum semua, dan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan juga kesempatan semangat yang kuat untuk mempelajari ilmu agama ini. Sedikit tadi kita menyebutkan bahwa di antara kisah yang tadi hadis Umar bin Khattab ketika bertawasul dengan Abbas, itu diriwayatkan Imam Bukhari yang namanya Umar bin Khattab berkata, "Allahumma inna kunna natawasal ilaika bi nabiyyina fataskina." Ya, ya Allah, sungguh kami dahulu bertawasul kepada Engkau dengan nabi kami, lalu Engkau memberikan kami hujan, ya. Ini dengan doa Rasulullah SAW, yang itu bertawasul dengan Allah Rasul, bukan dengan zat Rasulullah SAW. Karena dalam hadis yang lain, yaitu ketika terjadi kekeringan di masa Rasulullah SAW, seseorang memohon untuk didoakan ketika Rasulullah SAW sedang di mimbar, meminta agar meminta turun hujan, dan melalui doa Rasulullah SAW. Wa inna natawas ilaika bi ami nabina faskina. Sekarang kami bertawasul dengan Nabi Engkau, wahai Rasul, ya Allah, ya Allah, dengan tawasul dengan Nabi kami, paman Nabi kami, maka berilah kami hujan, turunkanlah hujan untuk kami. Maka di sini tawasul di sini maksudnya adalah tawasul dengan doa Abbas, bukan dengan zatnya Abbas. Karena Abbas pun berdoa, sebenarnya diterangkan oleh Zubair bin Bukar, ya, ketika menjelaskan bahwa Abbas itu berdoa dengan doa yang dengan isnad yang diriwayatkan dari Abbas, dia berkata, Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidzambin. Ya Allah, tidaklah turunnya musibah bencana kecuali karena dosa. Jadi ini dalil bahwa bertawasul ini dengan doanya. Yang ketika ada orang-orang yang berusaha menjadikan hadis peristiwa ini dalil dalam masalah bertawasul dengan zat atau jah. Ini tidak ketemu karena memang disebutkan sendiri doanya Abbas. Ya, di mana Abbas berdoa, ya Allah, tidaklah turun bencana kecuali karena dosa. Walam yukshaf illa bitaubatin, dan tidak akan diangkat kecuali bertaubat, kata Abbas. Wa qad tawajjah qaumun bi ilaika limakani min nabika. Sesungguhnya orang-orang ini, ya, memohon bertawasul denganku kepada Engkau, ya Allah, karena kedudukanku dari nabimu. Wa hadi aidina ilaika bidunub. Wa Allah, inilah tangan kami berangkat kepadamu, ya Allah, dengan penuh dosa. Wa nawasina ilaika. Sesungguhnya ubun-ubun kami berada di tanganmu, ya. Kemudian nawasina ilaika bitaubah. Kemudian kami segala penyembahan, ya, ubun-ubun kami serahkan kepadamu dengan rasa taubat. Faskinal ghaitha. Maka turunkanlah hujan untuk kami, ya Allah. Maka arakhatis sama misul jibal hatta akhdabatil ardu. Lalu setelah Abbas berdoa, akhirnya langit bergeser menimbulkan awan dan turunlah hujan, ya. Kemudian bumi menjadi hijau. Nah, ini untuk menjelaskan ketika ada orang-orang berusaha memberikan penjelasan dengan mengelabui atau tidak menjelaskan dengan sempurna kisah ini, sehingga mengatakan ini adalah bertawasul dengan zatnya Rasulullah atau dengan boleh dijadikan dalil sebagai tawasul dengan orang yang telah mati. Hal ini buktinya Abbas, Umar bin Khattab menjelaskan bahwa dahulu memang waktu Rasulullah hidup, sekarang kami hanya bertawasul dengan paman Nabi kami. Karena Rasulullah sudah wafat, kalau seandainya boleh dengan Rasulullah SAW, tentu mereka tidak akan bertawasul dengan Abbas. Nah, ini kandungan dari peristiwa, faedah dari kejadian tawasulnya Umar bin Khattab dengan Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian Abbas radhiyallahu anhu, ya, Umar dengan Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian dapat kita sampaikan seperti ini. Mohon maaf jika ada keliruan kesalahan dalam penyampaian ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.